Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan pertemuan yang lalu, hadis yang ke-10. Hadis yang berkaitan tentang al halal wal haram. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, hadis al hadi asyar. Hadis yang ke-11 masih berkaitan tentang al-halal wal-haram. Tidak ada putus, artinya tidak terputus. Masih berkaitan, ya, ada kaitannya. Nah, baca hadis dulu ya. Hadis. Sampai lupa baca hadis. Assalamualaikum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedua cucunya yakni Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan lebih disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad kunyah dari Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali nama kunyahnya adalah Abu Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Apa hubungan Al-Hasan bin Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan mudah sekali. Antah. Nah, makanya jangan melamun. Ini pertanyaan mudah sekali. Apa hubungan antara Al-Hasan bin Ali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Muhammad. Ini nama kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali ini nama kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali ini sama Nabi Muhammad hubungannya apa, Abu Muhammad? Cucu dengan? Cucu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, berarti masih segar ya. Sibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan di dalam syarah dari hadis ini, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa an abihi wa ummihi. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, meridhoi ayahnya dan ibunya. Siapa nama ibu dari Al-Hasan bin Ali? Pertanyaan. Al-Hasan bin Ali, siapa nama ibunya? Siapa yang mau menjawab? Ibu dari Al-Hasan bin Ali. Fatimah. Fatimah bintu siapa, Pak? Binti siapa? Binti? Jangan ragu-ragu. Binti siapa Fatimah ini? Kalau kita di Indonesia binti. Ya? Hah? Bintu? Muhammad. Nah, jangan ragu. Ahsan, Fatimah bintu Muhammad. Nah. Jadi ibu dari Al-Hasan bin Ali ini Fatimah. Fatimah bintu Muhammad. Al-Hasan bin Ali, ya. Radhiyallahu anhu. Pertanyaan mudah. Mudah-mudah aja, sekitar-sekitar sini aja. Siapa nama ayah Al-Hasan bin Ali? Siapa nama ayah Al-Hasan bin Ali? Ali. Ah, itu sudah ada binnya. Al-Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib. Apa hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini naik sedikit dari yang pertama tadi, pertanyaan ini. Hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan apa hubungan akhi, sepupu Ali sama Nabi Muhammad sepupuan. Jadi ayahnya Ali itu siapanya Nabi Muhammad? Kakaknya Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad. Berarti ayahnya Nabi Muhammad pamannya Ali juga. Iya, sen sepupuan ya. Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib ini sepupu, sepupuan. Nah, setelah itu antara Fatimah dengan Ali itu sebenarnya hubungannya, kekerabatannya ya tidak terlalu jauh ya. Ada kedekatan namun dari sisi mahram sudah tidak mahram. Namun tidak terlalu jauh. Mereka sama-sama Quraisy. Ya. Kakeknya Nabi Muhammad itu sama kakeknya Ali bin Abi Thalib, sama ya. Siapa kakeknya Nabi Muhammad dan kakeknya Ali bin Abi Thalib? Nah, yang lain. Anta, Afif, kakeknya Nabi Muhammad sama kakeknya Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Siapa namanya? Abdul Muttalib. Nah, sama kakeknya. Satu kakeknya Nabi Muhammad sama kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik. Inilah Al-Hasan bin Ali sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa an abihi wa ummihi. Ini kalau mau kita mau nisbahkan ya, Al-Hasan bin Ali, demikian pula Al-Husain bin Ali, ini anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Sehingga kalau mau dikatakan keturunan, ini keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Karena keturunan itu menurut Islam dari jalur ayah. Keturunan itu menurut Islam dari jalur ayah, nasabnya ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini ayah mereka. Sehingga mereka Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, walaupun ada sambungannya juga, dekat, kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau lihat yang keturunan Rasulullah SAW ini tidak ada, ya, tidak ada, karena keturunan itu dari jalur ayah, dari jalur ayah. Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, ya, nyambungnya ke Ali. Sedangkan cucu Rasulullah SAW yang lain, dari anak yang lain seperti dari Zainab, itu Umamah, anak dari Abu al-As, ya, nyambungnya ke Abu al-As. Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki yang sampai besar. Sempat beliau punya anak laki-laki, ya. Sempat beliau punya anak laki-laki, namun tidak sampai besar. Siapa nama anak laki-laki Rasulullah SAW di antaranya? Ah, ini agak naik dari yang tadi. Siapa? Ibrahim. Ibrahim bin? Ibrahim bin Muhammad. Jangan usah mikir-mikir lagi. Karena memang anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim. Ibrahim itu meninggal ketika ketika sebelum terjadi gerhana, ya, gerhana matahari. Gerhana terjadi pada masa Rasulullah SAW itu hanya satu kali, yaitu gerhana matahari. Ketika Ibrahim meninggal, ya, bertepatan dengan setelah itu terjadilah gerhana, gerhana matahari, ya, gerhana matahari. Maka Rasulullah SAW berkhutbah. Khutbatul khusuf, khutbah dalam gerhana, kata beliau, innal khusuf, sesungguhnya gerhana ini tidaklah terjadi limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang, auli hayati, atau karena hidupnya seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yukhawifu bihi ibadah, ingin menakut-nakuti hambanya, ya, ingin menampakkan kekuasaan kebesarannya kepada hamba-hambanya. Ini Rasulullah SAW menepis apa yang terjadi, yang disangka oleh kebanyakan dari manusia. Nah, sebagaimana diriwayatkan kisahnya di dalam Sahihul Bukhari, di dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Siapa lagi anak laki-laki Rasulullah SAW selain Ibrahim? Siapa lagi? Siapa yang mau jawab? Palir Pak Yadah. Siapa anak laki-laki Rasulullah selain Ibrahim? Siapa lagi? Anta. Abu Rashid. Al-Qasim. Al-Qasim meninggal dunia ketika masih kecil juga. Tidak sampai besar. Ya. Sebagaimana Ibrahim, tidak sampai besar. Anak beliau yang besar, yang sampai besar itu yang perempuan, ya, yang perempuan, ada banyak, ya, banyak itu artinya kalau tiga itu sudah banyak, ya. Nah, kurang lebih tiga itu sudah banyak hitungannya. Siapa anak perempuan Rasulullah SAW yang sampai besar usianya? Nah, ini kita agak merembet sedikit, tidak apa-apa lah, hadisnya pendek. Siapa anak perempuan Rasulullah yang sampai besar? Fatimah, ya. Siapa lagi? Hafsah, anak Rasulullah. Siapa lagi? Zainab, Fatimah, Zainab. Siapa lagi? Ruqayyah. Nah, Fatimah nama suaminya Ali bin Abi Thalib, ya. Ruqayyah nama suaminya Uthman bin Affan, ya. Zainab nama suaminya Abu al-As, ya. Siapa lagi? Tahu? Siapa lagi? Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nama suaminya? Utsman bin Affan juga. Masya Allah. Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah SAW. Yang satu meninggal. Ya, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan yang satu lagi. Karena begitu percayanya Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan perlu kita ketahui, masyarul ahibbah barakallahu fikum, anak Rasulullah SAW yang perempuan yang sampai besar, ya, ini ada banyak. Dan semuanya dari Khadijah. Semua itu anak Khadijah. Ya. Anak Khadijah, Fatimah anak Khadijah, Zainab anak Khadijah, Ruqayyah anak Khadijah, masya Allah. Ya. Rasulullah SAW anak perempuannya yang sampai besar, ya, bahkan sampai berkeluarga, ya, itu dari Khadijah, ya, anak-anak beliau itu semuanya yang sampai besar sampai menikah, ya, masya Allah, semuanya anak Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah, ini kisah-kisahnya perlu sebenarnya kita ulas, kita bahas, ya, karena mereka itulah teladan kita. Mereka itu sebenarnya yang sepatutnya kalau mau kita idolakan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana ketulusan mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi dunia yang sementara ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa huwa ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali adalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah. Wa huwa afdalul hasanain. Ya. Al-Hasan bin Ali ini lebih utama daripada Al-Husain bin Ali. Kenapa? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam athna alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini nanti akan menjadi pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atain minal muslimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok, ya, yang bertikai dari kalangan kaum muslimin. Fa aslahallahu bihi, Allah damaikan dengan Hasan tadi, bainal fi'atain almutanazi'in, di antara dua kelompok yang berselisih, ya. Hina tanazal 'anil khilafah, ketika dia mengalah dari kepemimpinan li Muawiyah bin Abi Sufyan, terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Fanala bidzalika siyadah, sehingga dia mendapatkan kepemimpinan itu, mendapatkan julukan dari Nabi SAW sebagai seorang yang sayyid, pemimpin. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Al-Hasan bin Ali, ya, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kalimat yang ringkas, sangat ringkas kalimatnya, sangat mudah dihafal. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang dapat meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wa qala Tirmidziyu, Al-Imam Tirmidzi berkata, hasanun sahih, derajatnya hasan sahih. Disebutkan di sini dalam catatan kaki, hadithun sahih, hadis yang sahih. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor 2518. Wa An-Nasa'i, dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i nomor 5727, wa sahahahul Albani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani fi Sahihil Jami', di dalam Sahihul Jami' nomor 3373. Sehingga derajatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak ragu lagi, ya. Sesuatu itu ragu, tinggalkan. Tinggalkan, kemudian kita pergi ke sesuatu yang tidak meragukan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu, yakni utruk alladhi tartabu fihi wa tashukku fihi ila syai' alladhi la tashukku fihi. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Wa hadza yushbihul hadits as-sabiq. Hadis ini sama dengan hadis yang lalu, dengan hadis yang sebelum ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lalu, "Bainahuma umurun mustabihatun," antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang meragukan. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas," kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak dari manusia tidak mengetahuinya. "Famanittaqa syubhat," barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang samar-samar tadi, "faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi," maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sehingga yang meragukan ditinggalkan. Siapa yang meninggalkannya, maka dia sungguh telah menjaga agama dan kehormatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faladhi yuribuk wa tashukku fi," sesuatu yang meragukanmu, "sawa'un kana fi umuri dunia," baik dalam urusan dunia, "au umuril akhirah," atau urusan akhirat, "fal ahsan an tartah minhu," maka yang lebih utama, yang lebih baik, engkau istirahatkan dirimu. "Wa antada'ahu," dan tinggalkan, "hatta la yakuna fi nafsika qalaq," sehingga jiwamu tidak gelisah, "wattirab," dan goncang, "fima fa'alta wa ataita," pada perkara yang engkau lakukan dan engkau datangi. Jadi kalau meragukan sebaiknya ditinggalkan, ya. Kalau meragukan sebaiknya ditinggalkan. Ya, misal ada makanan, ya, dimasak, ya. Daging, ya, daging, lauknya ayam, sapi, semuanya halal, halal itu. Yang satu daging, yang satu sayur-sayuran, halal semua, jelas, ya. "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun," yang halal jelas, yang haram jelas. Yang satu ada daging yang haram, ya, seperti daging B2. Wah, haram jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang pengharaman daging babi, Allah berkata, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir," diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, dan daging babi. Ah, jelas haram, tinggalkan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. "Wa bainahuma umurun mustabihatun," dan di antara keduanya ada perkara yang samar, kata Rasulullah SAW. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas," banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, misal juga kita dihidangkan, ya, tetapi ada yang mengatakan, "Ini sepertinya ada sesuatu yang meragukan dalam makanan ini, ya, mungkin ada sesuatu yang haram termasuk di sini, seperti contohnya tadi yang kita contohkan daging babi." Nah, seorang yang wara', ya, seorang yang hati-hati, dia tinggalkan, sudah, sebagai bentuk kehati-hatian ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Famanittaqa syubuhat," barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar tadi, "faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi," maka sungguh dia telah menjaga diri dan kehormatannya, agama dan kehormatannya. Terjaga agamanya, terjaga kehormatannya. Tidak goncang jiwanya, tidak terpikir, tidak gelisah setelah itu. Kalau itu meragukan, ya, sebaiknya ditinggalkan dan kiaskan dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara-perkara yang lain, dalam bab muamalah, dalam bab yang lain. Sesuatu yang meragukan, ini sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Min fawaidi hadzal hadits, di antara faedah hadis ini, al-awwal yang pertama, ma dalla alaihi lafdhu man tarakal insan, ma dalla alaihi lafdhun min tarkil insani lil asya' allati yartabu fiha ila al asya' allati la yartabu fiha. Apa yang ditunjukkan dalam lafaz hadis adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Atsani annal insan, bahwa seseorang ma'murun bijtinabi ma yad'u ilal qalaq. Manusia itu diperintahkan untuk menjauhi apa yang bisa membuat dirinya gelisah. Sesuatu yang dapat membuat dirinya gelisah itu diperintahkan kita untuk menjauhinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, karena itu bisa membuat engkau gelisah menuju sesuatu yang tidak meragukan. Bisa dipahami hadisnya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya? Pendek hadisnya ini, ya. Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. الحديث الثاني عشر حديث يانكدوبلس عن أبي هريرة رضي الله عنه داري أبو هريرة رضي الله عنه ما شاء الله. Minggu lalu, ya, minggu yang sebelum ini kita masih melewati Abu Hurairah. Sekarang Abu Hurairah lagi. Sekarang Abu Hurairah lagi. Apa keutamaan Abu Hurairah? Apa keutamaan Abu Hurairah yang antum ketahui? Apa? Antum apa keutamaan? Beliau meriwayatkan hadis Nabi yang terbanyak. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Apa lagi? Apalagi mudah kok. Siapa yang mau jawab? Apalagi keutamaannya? Ada yang paling mudah sekali. Apa ya Akhi Peri, keutamaan Abu Hurairah? Apa keutamaan Abu Hurairah? Anta. Iya, dalilnya? Keutamaan Abu Hurairah. Mudah kalau ditanya, apa keutamaan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Ya enggak? Itu paling mudah ya. Kalau enggak ketemu jawab penawawa, ingat-ingat aja itu. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Keutamaan tidak sahabat Nabi itu? Wah, keutamaan yang besar sekali. Sahabat Nabi itu jadi sahabat Nabi itu keutamaan yang besar sekali. Ya. Abu Hurairah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 atau 4 tahun. Namun kegigihan dan kesemangatan beliau sebelum itu, pertolongan dari Allah, ya, kemudian kegigihan dan kesemangatan beliau, beliau menjadilah seorang yang alim, seorang yang berilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min ulama'is sahabah, dia termasuk dari ulama dari kalangan para sahabat. Abu Hurairah radiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ahsan. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Sakhrin ya. Itu nama Abu Hurairah. Wal mukthiruna fi riwayatil athar, yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 'Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini tanda baiknya Islam seseorang. Ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu tidak bermanfaat dalam urusan dunia atau urusan akhiratnya. Hadithun hasan. Hadith ini hadith yang hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selain At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Hadzal hadis aslun fil adab wa tawjihu as-salim. Hadis ini adalah pondasi dalam adab, pokok, pokok dalam hal adab, pondasi, pokok, ya, prinsip, ya, dalam bab adab. Wa taujih as-salim, dan bimbingan yang memberikan keselamatan. Wa huwa, yaitu annal insan yatruku ma la ya'ni. Semestinya bagi seseorang untuk meninggalkan perkara yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ai ma la yahummuhu wa la 'alaqata lahu bihi, yakni perkara yang tidak ada faedahnya, tidak memberikan manfaat padanya. Fa inna hadza min husni islamihi. Maka sesungguhnya ini merupakan termasuk dari baiknya keislamannya. Wa yakunu aidan rahatan lahu, dan itu dapat menjadikan dirinya beristirahat. Kita kalau diam, ya, banyak diam dalam perkara yang tidak bermanfaat, sungguh kita telah mengistirahatkan diri kita. Istirahat diri kita. Tapi kalau misalkan kita aktif, ya, dalam perkara yang tidak bermanfaat, itu kita telah menyusahkan diri kita. Ya. Menyusahkan, betul-betul menyusahkan diri kita. Misal terjatuh dalam perkara ghibah. Ghibah sudah berdosa. Gelisah, ya. Gelisah. Kemudian jatuh dalam perkara namimah. Namimah juga dosa, ya. Jatuh dalam perkara-perkara yang lainnya yang itu tidak ada manfaat baginya. Sungguh dia tidak mengistirahatkan dirinya. Dia melelahkan dirinya. Li'annahu idza lam yukallif bihi fa yakunu rahatan lahu bila syakkin wa aryah li nafsihi. Karena idza lam yukallif bihi, apabila dia tidak memberatkan jiwanya, fa yakunu rahatan lahu, maka ya, dia telah menjadikan jiwanya beristirahat, ya. Bila syak, tanpa diragukan lagi, wa aryah li nafsihi, dan sungguh dia telah menggembirakan jiwanya, menenteramkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Namun masya Allah, terkadang apalagi seperti di zaman sekarang ini, kita banyak diuji, ya, dengan berbagai macam hal, terutama fitnah, fitnah media. Terkadang media ini saking dimudahkannya untuk kita, banyak, ya, dari manusia yang terjerumus ke dalam fitnah media ini, aktif di media sosial, ya, yang dia lihat ini itu, sebenarnya itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Kalau dia tinggalkan itu, ambil Al-Quran, baca, ya, satu huruf, 10 kebaikan lebih baik bagi dia. Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing per huruf itu pahalanya 10. Jadi alif lam mim saja berapa huruf itu? 3 huruf. Pahalanya berapa? 30 kalau alif lam kita baca. Alif lam mim. Tutup. Mungkin ada kerjaan apa, anak nangis gitu. Itu sudah 30, ya. Sudah 30. Nah, bagaimana kalau qul a'udzu birabbin nas? Qul a'udzu birabbin nas. Berapa itu? Qul a'u dua dengan waw. A'u lu birab. Itu aja Yesus. Gimana kalau sampai selesai annas itu berapa itu kalau mau dihitung? Luar biasa pahalanya besar, ya. Bagaimana kalau satu muka kita baca itu? Masya Allah, pahalanya besar. Itu lebih bermanfaat, ya, jauh lebih baik daripada kita menyibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti turut aktif, ya, di media sosial dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kita kasih koid, batasan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Media sosial bisa juga digunakan untuk kebaikan, seperti menyebarkan ilmu dan yang semisalnya. Itu bernilai kebaikan juga. Namun yang kita singgung di sini dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Fa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, al-awwal yang pertama. Annal Islam yatafawatu minhu hasanun wa minhu ghairu hasanin. Bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat, di antaranya ada yang baik, di antaranya ada yang tidak baik. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk dari baiknya keislaman seseorang. Nah, seseorang yang Islamnya itu baik, dia yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya. Dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia amalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Itu yang dia amalkan. Hari-harinya penuh dengan manfaat. Waktu kosong misalkan, tidak ada apa-apa, ya, lagi longgar, zikir, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Betapa banyak dosa kita, ma'syarul ahibba barakallahu fikum. Tidak bisa dihitung. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau dosa itu bisa berbau, sungguh tidak ada yang mau mendekatiku. Ya. Betapa banyak dosa kita, masya Allah. Alangkah baiknya waktu kita isi dengan istighfar. Kita isi dengan istighfar. Astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana yastaghfiru rabbahu fil yawm aktsara min 70 marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu bukan bilangan yang sedikit, itu 70 kali, ya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan mi'ah marrah, sebanyak 100 kali. Itu bukan bilangan yang sedikit, ya. Kalau dilakukan dengan terus-menerus, istimrar, itu lebih baik. Karena yang jadi yang menjadikan itu lebih baik, ya, itu adalah dengan dilakukan terus-menerus. Rasulullah SAW, idza amila syai'an athbathah. Apabila dia melakukan, apabila beliau mengamalkan sesuatu, beliau tetapkan. Artinya beliau rutinkan. Mungkin kita sekarang mengatakan, 100 itu masih sedikit. Saya sanggup satu hari 1000. Iya, satu hari 1000, habis itu enggak istighfar-istighfar lagi. Ya, sama saja kurang juga, ya. Tetap kurang, ya. Rasulullah SAW rutin, ya. Lebih dari 70 kali dalam sehari itu istighfar beliau. Masya Allah, alangkah baiknya waktu kosong kita, kita pakai untuk istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dengan sebab itu dosa-dosa kita diampuni. Ya. Bisa jadi dengan sebab itu pahala kita ditambah. Bisa jadi dengan sebab itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, kemudian membaca zikir-zikir yang lain. Kata Rasulullah SAW, kalimatani, ada dua kalimat, ya, saqilatani fil mizan, berat di timbangan, khafifatani ala lisan, ringan di lisan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Di dalam Sahihul Bukhari juga, ya, dijelaskan demikian, ya. Demikian, yakni kalimat subhanallah wa bihamdih, ya, dengan subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang membaca zikir ini, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Banyak masyarakat barakallahu fikum perkara yang bermanfaat itu. Sehingga seorang muslim ketika sudah lapang, longgar, ya, tinggal isi hari-hari itu dengan zikir. Misal dia sudah baca Quran, dia sudah cari nafkah, sudah, artinya kesibukan sudah semua terpenuhi dari ibadah-ibadah kepada Allah. Longgar ibadah. Nah, ini ujian bagi kita. Ujian. Mau ngapain kita? Handphone ada. Android ada. Kuota penuh. Al-Quran di depan. Mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Kalau kita milih Android, nah itu siap-siap, ya. Rentan dari apa? Godaan-godaan syaitan sekian banyak. Tapi kalau kita milih Al-Quran, ya, itulah tadi, pahalanya besar. Cuman itulah, akan mudah mengamalkan ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Sudah masuk waktu Isya. 4 menit lagi. Sebenarnya sudah mencukupi sih, penjelasan ini sudah mencukupi. Kalau kita memasuk hadis yang baru, sepertinya agak panjang penjelasan. Cukup sampai sini aja, ya. Nah, insyaallah masuk hadis yang ke 13, ya, di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.